Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, entah Anda seorang engineer yang lagi siap-siap buat rapat arsitektur teknis atau manajer yang mencoba memahami lanskap keandalan sistem, Anda berada di tempat yang sangat tepat. Atau mungkin Anda sekedar punya rasa ingin tahu soal bagaimana dunia digital di balik layar itu tetap nyala terus ya? Nah iya, betul. Misi kita hari ini sangat spesifik dan krusial banget. Kita akan membedah sebuah teks fundamental tentang strategi pemantauan dan peringatan yang presisi, atau bahasa aslinya itu Precision Monitoring and Alerting Strategies. Topik yang seringkali cuma dianggap urusan pasang alat doang, padahal efeknya masif. Tepat. Untuk membuka obrolan kita, ada satu kutipan dari sumber kita yang langsung menghantam inti masalahnya. Bunyinya gini, jika Anda tidak mengukur sesuatu, Anda tidak bisa memperbaikinya. Jika Anda mengukur segalanya, Anda tidak akan tahu mana yang penting. Kutipan yang sangat tajam. Banget. Seringkali kita terjebak mikir kalau monitoring itu urusan teknis belaka, kan? Kayak sekedar memasang dashboard Grafana yang kelihatan canggih di layar besar kantor. Padahal sumber ini menegaskan kalau ini tuh urusan hidup mati bisnis. Benar. Dan yang paling penting, ini tentang seberapa besar kepercayaan pengguna terhadap sistem yang Anda bangun. Kalimat pembuka Anda tadi sebenarnya membawa kita pada realitas arsitektur modern. Kalau kita lihat dari kacamata rekayasa sistem, pemantauan ini sebenarnya adalah sebuah sistem umpan balik. Feedback loop. Jembatan kritis ya? Iya. Jembatan yang menghubungkan perilaku mesin yang nggak kasat mata dengan tindakan manusia. Alerting atau peringatan itu bukan sekedar deretan notifikasi spam di ponsel Anda. Itu mekanisme kontrol presisi. Pemantauan menentukan seberapa cepat kita sadar ada anomali gitu kan? Betul sekali. Sementara peringatan menentukan kapan intervensi manusia nyata-nyata dibutuhkan. Kalau batasannya nggak jelas, sistem ini justru bakal memakan tuannya sendiri. Wah, ini untuk membuat Anda yang mendengarkan bisa benar-benar merasakan dampaknya, sumber kita menyajikan apa yang disebut sebagai skenario mimpi buruk. Ah, ya. Tiga skenario klasik. Siapapun yang pernah pegang pager pasti trauma dengan ini. Pasti. Skenario A kita sebut diamnya bencana. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Server produksi utama mati total karena kehabisan memori. Tapi? Nggak ada satupun alert yang bunyi. Sama sekali nggak ada. Tim Anda baru sadar pukul 8 pagi, waktu layanan pelanggan udah kebanjiran amarah pengguna di media sosial. 5 jam penuh bisnis lumpuh, pendapatan nol. Dan tim IT buta sama sekali. Kenapa? Karena sistem monitoring cuma diprogram untuk mantau CPU dan disk. Mereka mengabaikan lonjakan konsumsi memori di aplikasinya. Kejadian kayak gitu adalah definisi murni dari false negative. Bencana besar terjadi, tapi radar kita mati. Anda terbang buta tanpa instrumen. Fondasi sistem lagi runtuh, tapi operasional sama sekali nggak mendeteksinya. Serem ya. Terus ada kutub ekstrim satunya, skenario B. Banjir alert palsu. Bayangkan tim on-call menerima 50 notifikasi tiap malam. CPU naik dikit, alert bunyi. Penggunaan disk masuk 81% dari batas 80%. Bunyi lagi, terus sebuah layanan di restart. Yang mana itu proses normal setelah deployment, alert teriak lagi. Akibatnya, gampang ditebak. Alert fatigue. Kelelahan peringatan. Nah iya, dalam hitungan minggu, engineer mulai mematikan notifikasi mereka. Dibikin filter ke folder spam. Dan ironisnya, pas database utama benar-benar hancur, nggak ada yang merespon. Semua nyira itu cuma alarm palsu lagi. Jebakan false positif yang berlebihan ini jauh lebih destruktif loh dari kelihatannya. Merusak mental tim ya? Sangat. Ketika signal to noise ratio, rasio antara sinyal bahaya asli dan kebisingan latar belakang itu terlalu rendah, Anda secara aktif merusak kesehatan psikologis tim Anda. Mereka jadi berhenti mempercayai alat mereka sendiri. Terus skenario terakhir, skenario C, kebutaan bisnis. Ini yang paling bikin eksekutif frustrasi. Kita lihat layar besar, semua infrastruktur warnanya hijau cerah. CPU normal, memori aman. Tapi pengguna teriak, aplikasi lambat banget. Keranjang belanja nggak bisa diklik. Ternyata ada bug di lapisan aplikasi setelah update terakhir. Tim teknis buta total karena mereka cuma mantau infrastruktur. Nggak nyentuh metrik bisnis sama sekali. Mereka nggak sadar tingkat kesuksesan transaksi lagi terjun bebas. Oke, mari kita bedah ini. Sumber kita menyebutkan tiga istilah yang sering banget dicampur adukan oleh industri. Monitoring, observability, dan alerting. Bagaimana kita memetakan ketiganya secara fundamental? Untuk memahaminya, sumber ini pakai analogi otomotif. Coba bayangkan Anda lagi mengemudi. Monitoring itu ibarat dashboard di belakang kemudi Anda. Yang nunjukin kecepatan, sisa bensin gitu ya? Tepat. Ia menunjukkan metrik statis, menjawab satu pertanyaan biner. Apakah sistem beroperasi dalam parameter normal? Proaktif sifatnya. Dari seorang mekanik ahli, sang mekanik bisa mendiagnosis masalah kompleks cuma dari dengar perubahan suara mesin atau ngecek gas buang. Oh, jadi sifatnya investigatif ya. Menjawab pertanyaan mengapa sistem ini bisa keluar dari kondisi normal. Benar. Anda butuh data yang kaya, kayak log, trace, metrik yang bisa dieksplorasi bebas. Terus yang terakhir, alerting. Ini adalah lampu indikator merah check engine yang menyala terang di dashboard Anda. Pemicunya? Ia menjawab, siapa yang perlu tahu soal anomali ini dan kapan waktu yang tepat buat ngasih tahu mereka. Transisi yang sangat masuk akal. Jadi kalau ditarik ke teknis sehari-hari, dashboard mobil itu Grafana kita. Suara mesin itu distributed tracing dan log aplikasi di observability. Dan lampu check engine itu alert pager duty yang ngebangunin kita jam 3 pagi. Jelas banget. Sekarang mari kita beralih ke arsitektur dasarnya. Sumber kita membahas dua model pengumpulan data, model pull dan model push. Apa implikasi nyata kalau kita milih salah satu dari ini? Dalam membangun arsitektur, metode pengumpulan itu menentukan skalabilitas Anda. Model pull yang sangat identik dengan Prometheus. Ekosistem yang sangat populer sekarang. Iya. Di model pull, server pemantau aktif mendatangi dan menarik data dari targetnya. Ini dominan banget di Kubernetes karena penemuan layanan otomatisnya mulus. Server tahu persis siapa yang hidup dan mati. Kalau model push, kayak yang dipakai Datadog atau Graphite. Nah, itu kebalikannya. Aplikasi itu sendiri yang proaktif mendorong datanya ke server sentral. Model push ini krusial buat pekerjaan durasi singkat. Misalnya script batch job yang nyala cuma 3 detik terus mati. Ah, kalau pakai pull, keburu mati scriptnya sebelum datanya ditarik ya? Betul. Datanya keburu hilang. Membaca bagian ini, saya sadar sesuatu. Industri sering banget terobsesi sama uptime server. Padahal server nyala 100% tuh nggak ada artinya. Kalau tombol beli di e-commerce nggak bisa diklik. Yang menarik di sini adalah, sumber ini secara eksplisit menyoroti itu sebagai jebakan terbesar engineer. Mantau infrastruktur tapi lupa sama bisnis. Tepat. Buat apa utilitas CPU cuma 10% kalau payment value rate melonjak tajam? Metrik bisnis kayak conversion rate itu nggak bisa diambil dari pemantauan server mentah. Harus ditarik khusus dari log aplikasi ya? Benar. Mengikat metrik teknis ke indikator bisnis adalah pembeda tim operasi biasa dengan tim rekayasa keandalan tingkat lanjut. Kita nggak mau kan merayakan dashboard hijau padahal perusahaan nggak cetak uang. Nah, untuk menjembatani itu, sumber ini membedah dua kerangka kerja fundamental, model RED dan USE. Coba kita ambil contoh platform e-commerce yang lagi diskon akhir tahun. RED ini gimana kerjanya? Saat puncak diskon, ratusan ribu pengguna bakal nge-hit layanan API Anda. Buat layanan yang berhadapan langsung dengan pengguna begini, model rate, errors, dan duration itu lensa paling pas. Rate itu mengukur seberapa besar tsunami request-nya per detik, kan? Betul. Errors melacak persentase request yang gagal. Dan duration memetakan waktu respons. Apakah pengguna nunggu 5 detik cuma buat lihat gambar produk? Jadi rate ini representasi langsung dari kepuasan pengguna. Nah, gimana dengan back-end-nya? Kayak database PostgreSQL yang menopang transaksinya. Disinilah kita pakai USE. Sangat akurat. Anda nggak bisa pakai RED untuk hardware atau resource dasar. USE itu singkatan dari utilization, saturation, dan errors. Utilization ngasih tahu berapa persen CPU server sibuk. Saturation ini yang nyari bottleneck atau leher botol ya? Iya. Dia ngukur panjangnya antrian, seberapa banyak tugas baca tulis disk yang tertunda karena penuh. Kalau errors, ya kegagalan internal sistem. Disintesis kan, RED dan USE ini ngasih kendali radar penuh. RED cerita penderitaan pelanggan, USE cerita batas kapasitas server yang teriak minta tolong. Analogi yang pas. Disinilah bagian yang sangat menarik dalam sumber ini. Seni membuat alert. Mitas dari era 90-an itu kan kalau CPU di atas 80% kirim SMS ke teknisi. Sumber ini merobek-robek konsep itu. Kenapa pendekatan itu salah sasaran? Karena itu, lambang dari cause-based alert atau peringatan berbasis penyebab. Ini biang keladi skenario banjir alert palsu tadi. Coba pikir kritis. Kalau CPU melonjak 85%, apakah sistem langsung mati? Belum tentu. Bisa jadi cuma kompresi data latar belakang aja, kan? Benar. dan layanan masih merespons di bawah 100 milidetik. Ngasih alert untuk kondisi ini cuma buang waktu manusia. Teks ini sangat mengadvokasi pergeseran ke symptom-based alert, peringatan berbasis gejala. Berbasis gejala berarti kita cuma fokus sama rasa sakit yang dialami pengguna. Jangan teriak soal CPU sibuk, tapi teriaklah kalau tingkat error transaksi di atas 5% selama 5 menit. Karena saat itu pengguna nyata lagi kehilangan uang atau akses. Ini bawa kita ke metodologi ala SRI Google, Burn Rate Alerting. Sumber ini bahas banyak soal Service Level Objective atau SLO dan Error Budget. Konsepnya logis, tapi menghitung burn rate ini bukannya matematika yang rumit. Gimana dengan startup yang engineer-nya cuma 3 orang? Harus se-ekstrim ini? Keraguan yang valid, tapi matematisnya cukup elegan kok. Bayangkan startup Anda janji uptime 99,9% sebulan. Itu artinya dari sekitar 43.000 menit sebulan, Anda punya jatah error budget sekitar 43 menit. 43 menit boleh mati dalam sebulan. Uang saku kita ya. Nah, daripada panik tiap ada error 5 detik, sistem burn rate ngitung kecepatan Anda menghabiskan jatah itu. Kalau errornya ringan dan jatah bakal habis dalam 20 hari ke depan, berarti burn rate-nya rendah. Nggak perlu bangunin orang jam 3 pagi. Betul. Bikin aja tiket otomatis buat dikerjakan besok pagi. Tapi kalau burn rate melonjak tajam, misalnya jatah sebulan bakal ludes dalam 3 jam ke depan. Wah, itu baru alarm kritis bunyi nyaring. Pendekatan ini ajaib banget buat motong kebisingan alert ringan. Skala perusahaan apapun bisa pakai. Ini intinya tentang empati manajerial sih. Ngurangin noise buat ngelindungi kewarasan tim on-call Anda. Makanya sumber ini nekenin banget taktik kayak deduplication. Biar satu masalah nggak ngirim notif berulang. Terus grouping pakai alert manager. Jadi kalau switch jaringan mati dan bikin 100 server offline, teknisi nggak dapat 100 SMS berturut-turut. Cukup satu pesan agregasi aja. Masalah jaringan, 100 node terpengaruh. Dan lebih dari itu, ada aturan emas dari teks ini. Setiap alert wajib punya runbook atau panduan resolusi. Wah, bayangkan dapat alert kode 404B tengah malam tanpa tahu itu apaan? Iya kan? Peringatan tanpa panduan itu pada dasarnya bukan peringatan. Itu cuma kebisingan yang melempar kepanikan ke engineer. Peringatan tanpa panduan hanyalah sebuah kebisingan. Saya garis bawahi itu. Oke, itu selesai buat tim engineer. Tapi ada pihak lain yang stres lihat sistem monitoring ini. Tim keuangan. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah rahasia kotor di industri cloud. Di lingkungan enterprise, infrastruktur observabilitas itu sendiri bisa jadi komponen biaya terbesar di tagihan AWS mereka. Gara-gara masalah yang disebut high cardinality metrics itu ya. Bisa dijabarkan fenomena kardinalitas tinggi ini? Biar kebayang teknisnya. Tiap kali Anda mencari metrik, Anda nempelin label untuk konteks. Kalau labelnya cuma lingkungan dengan nilai staging dan production, itu kardinalitas rendah. Cuma 2 time series. Ringan. Oke, aman. Lalu jebakannya di mana? Jebakannya pas developer antusias nempelin label user ID pada metrik durasi API. Kalau aplikasinya punya 2 juta pengguna aktif. Wow, sistem dipaksa bikin 2 juta time series yang unik. Dan diupdate tiap detik. Memori server pemantau meledak. Biaya penyimpanan data meroket nggak terkendali. Datanya terlalu detail. Brutal ya. Justru membunuh sistem pemantaunya sendiri. Makanya butuh strategi FinOps untuk observabilitas. Kita nggak mungkin nyimpen semua data selamanya. Sumber ini nyaranin taktik sampling. Nggak perlu nyimpen 100% log transaksi sukses. Ambil sampel 10% aja. Meski kalau log error, tetap wajib 100% disimpan. Terus aturan retensi. Log mentah maksimal 7 hari aja buat debugging instan. Kalau butuh analisis tren 6 bulan lalu, pakai metrik agregasi karena ukurannya jauh lebih ekonomis. Kedewasaan operasional itu terlihat di sini. Pas biaya aman, kita bisa fokus ke struktur respons klasifikasi insiden. SIV1 sampai SEV4. SIV1 itu krisis eksistensial ya. Layanan inti lumpuh, pendapatan berhenti. Semua engineer senior wajib masuk ruang perang virtual. Di ujung lain ada SIV4. Masalah minor, redundansi berhasil nanganin, pelanggan nggak sadar. Tangannya aja besok siang, santai. Nggak usah bangunin siapa-siapa. Yang lebih canggih lagi, dan ini dibahas luayan dalam di akhir sumber, itu soal otomasi tingkat lanjut. Self-healing systems. Sistem yang menyembuhkan dirinya sendiri. Visi utamanya memang bukan sekedar ngasih tahu manusia ada masalah, tapi merajut sistem biar dia mendeteksi anomali lalu langsung memicu respons mitigasi otomatis. Nah, tunggu sebentar. Anda sempat nyebut circuit breaker. Buat yang mungkin lebih fokus ke front end, apa ini persis kayak sekring listrik di rumah yang mutus arus saat kelebihan beban? Analogi sekring listrik itu pas banget. Di arsitektur software, kalau monitoring mendeteksi database sekunder mulai error, sistem langsung mutus sirkuit, berhenti ngirim request ke situ, dan alihin ke server lain atau cache. Termasuk pas CPU mau penuh, ya, langsung memicu auto-scaling nyalain 5 server baru secara dinamis. Tepat. Manusia nggak perlu tahu saat itu terjadi. Besok paginya, engineer cuma baca laporan sambil minum kopi. Oh, semalam infrastruktur menyelamatkan dirinya sendiri. Alert yang manggil manusia itu benar-benar eskalasi paling akhir, pas mesin udah kehabisan opsi mitigasi otomatis. Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau kita saring esensi dari eksplorasi ini, kesimpulan terbesarnya sangat jelas. Monitoring bukan sekedar instalasi perangkat lunak atau dashboard membosankan. Ia adalah sebuah bahasa komunikasi. Dialek bersama yang meruntuhkan tembok pemisah antara developer, tim operasi, dan tim bisnis. Tanpa bahasa bersama ini, semua orang cuma raba-raba di kegelapan dan saling tunjuk. Untuk Anda yang mendengarkan, entah Anda lagi nyusun arsitektur baru atau manajer yang lelah lihat tim kelelahan mengejar hantu di sistem Anda, kini tahu, desain alert yang sembarangan itu hukuman buat tim Anda, bukan tanda Anda peduli pada sistem. Peringatan berisik tanpa panduan itu toksik. Sebagai penutup dari analisis saya, ada satu kutipan filosofis dari penulis sumber kita. Sistem monitoring yang brilian adalah sistem yang tidak terlihat. Ia bekerja diam-diam di latar belakang, memilah sinyal dari kebisingan, dan memberi Anda ketenangan pikiran. Luar biasa. Keandalan sistem adalah tentang membangun kepercayaan. Dan kepercayaan hanya bisa dimulai dengan komunikasi yang tepat sasaran pada waktu yang tepat. Ini kritik keras buat yang masih memantau segala hal secara membabi buta. Komunikasi yang tepat sasaran pada waktu yang tepat. Prinsip desain yang keren banget untuk dibawa pulang. Tapi sebelum kita benar-benar mengakhiri penelusuran mendalam kita, saya punya satu pemikiran provokatif yang terus mengganggu saya habis baca bagian self-healing tadi. Wah, apa tuh? Sumber kita memetakan masa depan di mana sistem makin mahir menyembuhkan dirinya sendiri, pakai auto-scaling dan circuit breaker tanpa campur tangan kita. Nah, coba tarik garis itu lebih jauh. Kalau arsitektur kita makin otonom, dan AI di masa depan bisa memprediksi dengan presisi kapan error budget Anda bakal habis, jauh sebelum anomalinya terjadi. Menarik. Akankah konsep alerting untuk manusia pada akhirnya punah sepenuhnya? Akankah peran engineer on call yang kita kenal sekarang berubah total? Dari seorang penyelamat darurat yang panik lari ke laptop tengah malam, jadi sekedar pengamat historis yang duduk diam di pagi hari, mengevaluasi keputusan yang diambil AI semalam? Evolusi peran yang radikal ya? Banget! Pikirkan itu sejenak. Apakah mesin akan segera merampas permanen lampu merah peringatan kita? Teruslah bertanya, dan teruslah mengukur apa yang penting. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.